Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca kisah barakallahu fikum munazarah, perdebatan antara seorang syekh dengan tokoh ahli bid'ah pada masa kekhilafahan Abbasiyah. Nah, siapa nama syekh tersebut? Anak Pak Lurah. Siapa nama syekhnya? Abdullah bin Muhammad bin Ishaq, dikenal dengan Al-Azrami. Nah, Abdullah bin Muhammad bin Ishaq. Yang menjadi lawannya siapa? Anaknya Pak Eko mana? Nah, siapa lawannya? Abi Duat. Itu anaknya juga itu. Antum kan anaknya Pak Eko. Kalau yang menjadi lawan debatnya tadi anaknya, anaknya Abu Duat, Ibnu Abi Duat. Nah, apa jenis kebid'ahan yang dia usung? Anaknya Pak Agung ada, anaknya Pak Agung. Nah, anaknya Pak Agung, apa bid'ah yang dia bawa untuk memaksa manusia mengikuti kebid'ahannya? Anaknya Pak Heru. Mana anaknya Pak Heru? Menganti. Nah, bahwa Al-Quran adalah makhluk barakallahu. Nah, kemarin ada pertanyaan terkait dengan maksud ucapan beliau Luka bin Luka. Nah, Al-Luka indal Arab Al-Abdu. Luka menurut orang Arab itu adalah budak. Luka itu budak, hamba sahaya. Nah, summa stu'mila fil humqi wadzammi. Kemudian luka itu digunakan untuk sebutan dungu, idiot, ya, dan juga untuk mencela orang. Jadi hukum asal luka itu adalah hamba sahaya atau budak, kemudian dipakai untuk apa? Barakallahu fikum, mendungukan orang atau mengidiotkan orang atau yang mencela orang lah. Hei luka, itu panggilan celaan. Hei dungu, idiot. Nah, barakallahu fikum. Yuqalu lirrajuli luka'un. Kalau untuk perempuan luka, walil mar'a laka. Ya, laka'un dengan panjang kafnya, laka. Nah, kalau laki-laki luka, kalau perempuan laka. Laka. Nah, itu hinaan. Barakallah. Wa aktaru ma yaqa fin nida. Wa aktaru ma yaqa fin nida. Lebih seringnya memang untuk panggilan. Ya, luka, ya luka, ya laga. Nah, para pemimpin. Lebih sering digunakan untuk panggilan. Panggilan menghina, mengejek. Nah. Wa huwa al-la'im. Ya, al-la'im yaitu orang yang tercela. Barakallahu fikum. Fa in utliqa 'alal kabir urida bihi saghirul ilmi wal aqli. Fa in utliqa 'alal kabir urida bihi saghirul ilmi wal aqli. Kalau kalimat luka ini disematkan untuk orang yang dewasa, orang yang besar, maka yang diinginkan dengannya adalah orang yang ilmunya kecil dan akalnya dangkal. Nah, tadi untuk orang yang idiot, untuk orang yang dungu, untuk orang yang bodoh. Kalau dibilang luka. Nah, barakallah. Tayyib. Demikian disebutkan oleh Ibnu Athir dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Nah. Ya. Sehingga luka bin luka itu maknanya adalah al-la'im ibnu la'im. Nah. Al-hamqu ibnu hamqi. Idiot bin dungu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Talal bin goblok. Nah. Itu panggilan sangat menghinakan. Dan itu warid dalam hadis disebutkan barakallahu fikum dalam riwayat At-Tirmidzi nomor 2209 disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'adun nas bid-dunya luka bin luka. Nah, Nabi mengatakan la taqumu sa'atu, hari kiamat itu tidak akan bangkit hatta yakunu as'adun nas bid dunya luka bin luka. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai nanti pada tingkatan manusia yang paling bahagia dengan urusan dunia adalah luka bin luka. Maksudnya barakallahu fikum, dijelaskan oleh Imam As-Sanani, kata beliau ai hatta tasira ad-dunya min maliha wariyasatiha wajahiha liluka bin luka. Kata Imam As-Sanani maksudnya sampai dunia ini masalah hartanya, masalah kepemimpinannya, masalah jabatannya itu dikuasai Luka bin Luka. Nah, ai yasihu ru'usun nas atau ru'usan nas al-li'amu. Yep. Yaitu sampai dunia ini yang akan menjadi pemimpin mereka adalah memang manusia-manusia tercela. Ya. Bukan orang-orang pinter, tapi orang-orang jahat. Nah, itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Yang menjadi pemimpin itu bukanlah orang-orang pinter, bukanlah orang-orang yang punya agama, tapi sudah goblok, idiot, dungu, jahat lagi. Nah, barakallahu. Iya. Benar-benar rusak. Barakallahu. Li haqarati sya'niha indallah. Karena begitu hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iya. Sehingga itu menunjukkan kondisi akhir zaman. Barakallahu fikum, kondisi akhir zaman itu justru yang dipenuhi adalah manusia-manusia bodoh, manusia-manusia dungu, barakallahu fikum, manusia-manusia yang bobrok. Nah, iya. Makanya dikatakan yang akan menyaksikan hari kiamat itu adalah syirarun nas, manusia yang paling buruk. Barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga Luka bin Luka itu untuk panggilan, ya, orang yang bodoh, orang yang dungu, barakallahu. Nah, itu panggilan penghinaan. Iya. Wallahu taala alam bissawab. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Al-Firyabi. Qala haddatsana Abul Asbar Abdul Aziz ibn Yahya Al-Harrani qala haddathana Abu Ishaq Al-Fazari anil Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir qala. Dari Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan, idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fahudh fi ghairih. Apabila kamu berjumpa dengan ahli bid'ah di dalam satu jalan, maka ambillah jalan yang lain. Ya. Jika kalau mau berpapasan di depan lihat, wah ini ahli bid'ah ini. Naam, barakallahu fikum. Sudah, cari jalan yang lain. Ya. Jangan lewat di situ, barakallahu. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasannya tindakan ya menjauhi kebid'ahan itu bukan hanya pada pernyataan atau keyakinannya, tapi orangnya juga. Ya. Fihi tayyib anna ibtiad anil bid'ah la yakun atau la yakun na'am fi qawlihi wala i'tiqadihi wala a'malihi. Bahwasanya menjauhi kebid'ahan itu bukan hanya pada pernyataan yang dijauhi, juga bukan keyakinan, juga bukan amalannya. Nah, lakin sahibuha aidan. Tetapi juga barakallahu fikum, na'am, ya, orang yang menciptakan bid'ah itu juga. Barakallahu fikum. Kita jauhi. Nah. Itu yang dicontohkan oleh salaf. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Al-Firyabi Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyuba an Abi Qilabah annahu kana yaqul inna ahlal ahwa ahlud dalalah wala ara masirahum illa an-nar. Berkata Abu Qilabah, sesungguhnya pengikut hawa nafsu itu adalah orang-orang yang sesat. Saya tidak memandang tempat kembali mereka melainkan hanya kepada neraka. Barakallahu. Nah, ini ganjaran bagi ahli ahwa wa ahli bidah. Annahum fid dunya barakallahu fikum. Naam. Dalal ya wa fil akhirah finnar. Mereka di dunia itu tersesat dan di akhirat mereka di neraka barakallahu. Qala al-Juri rahimahullahu taala wa haddatsana al-Firyabi qala haddatsana Ibrahim ibnu Utsman al-Musisi qala haddatsana Makhlad ibnu Husain an Hisham ibni Hassan anil Hasan qala sahibul bid'ati la tuqbalu lahu salatun wala siyamun wala hajjun wala umratun wala jihadun wala sarfun wala adlun. Ini lebih mengerikan lagi. Nah, ahli bid'ah itu tidak akan diterima sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, jihadnya. Naam. Wala sarfun wala adlun barakallahu fikum. Di sini terjadi khilaf terkait makna sarfun dan adlun. Naam. Dhahaba al-jumhur ila, mayoritas mereka berpendapat an-sarfa bima'na al-fariidhah. Sarfa maknanya adalah al-fariidhah, yaitu ibadah-ibadah yang wajib. Wal adl bima'na nafilah. Naam. Kalau adl itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Wa amal hasan fa bi aksihim. Adapun Al Hasan Al Basri sebaliknya. Ya. Sarfun itu nafilah, adlun itu fariidhah. Intinya ibadah mereka yang wajib dan sunnah tidak diterima oleh Allah. Ahli bid'ah itu ibadahnya yang wajib dan sunnah tidak diterima oleh Allah. Dari kalam Al-Hasan Al-Basri itu ada pembahasan yang cukup menarik, di mana beliau mengatakan ibadahnya ahli bid'ah itu tidak diterima, ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Padahal mungkin dia melakukan bid'ah bukan di bagian ibadah tersebut. Sehingga dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam barakallahu fikum, ada dua kemungkinan makna dari ucapan Al-Hasan Al-Basri atau asar-asar yang semisal dengannya. Maksudnya tidak diterima itu barakallahu fikum. Yang pertama, imma ayyurada annahu la tuqbalu bi itlaqin. Nah, yang pertama, memang yang diinginkan oleh beliau semua ibadah ahli bid'ah itu enggak diterima. Ya. Ala ayyi wajhin waqa'a. Dengan bentuk apapun dia terjadi, min wifaqi sunnah au khalafaha, Ini makna yang pertama. Artinya memang semua amal ibadah ahli bid'ah itu gak diterima secara mutlak. Entah ibadahnya itu sesuai dengan sunnah atau menyelisih sunnah. Pokoknya kalau dia melakukan bid'ah, tolak semua. Padahal bid'ahnya itu mungkin cuma dalam bab khilafah ya. Masalah barakallahu fikum kekhilafahan. Nah, bid'ahnya itu cuma bid'ah khawarij. Yang lain sholatnya masya Allah, yang dia baca sifat sholat Nabi Syekh Albani mantep ya kan. Nah barakallahu fikum, masalah hajinya manasik Syekh Albani barakallahu fikum, sesuai sunnah semua, tapi dia punya bid'ah itu. Nah, ini kemungkinan yang pertama ya. Semua amal ibadah yang dia lakukan itu apa? Tidak diterima. Barakallahu fikum. Entah yang sesuai dengan sunnah, apalagi yang menyelisih sunnah. Semuanya. Itu yang pertama kemungkinannya. Barakallahu fikum. Fahadha ala ahadi aujuhin salatha. Maka ini ditinjau dari salah satu dari tiga sisi. Kok bisa dikatakan batal semuanya itu, gimana itu? Padahal secara kaidahnya kan barakallahu fikum, na'am, yang batal itu yang bid'ah saja. Tapi ini kok digeneralkan. Nah, semuanya batal, enggak sah. Nah, maka ada tiga sisi peninjauan. Ada tiga kemungkinan. Sudut di mana dia itu dikatakan batal. Iya, barakallahu fikum. Nah, yang pertama, ayyakuna ala zahirihi, dipahami ya sebagaimana zahirnya. Anna kullal mubtadi'ah, fa'amaluhu la tuqbalu, ma'aha dakhalatha tilkal bid'ah amla. Nah, sudut pandang yang pertama, sebagaimana zahirnya, ya, semua ahli bid'ah itu amal-amal yang dia lakukan tidak diterima. Kalau ada bid'ahnya, sama saja amalan tadi kemasukan bid'ah atau tidak kemasukan bid'ah. Pokoknya tidak diterima semuanya. Ya, ini sisi yang pertama. Dikatakan apa? Sekali bid'ah, semua amalanmu tidak diterima. Barakallahu. Nah, fahadha syadidun jiddan ala ahlil ihdath fiddin, kata beliau. Maka ini adalah pernyataan yang sangat-sangat keras kepada ahli bid'ah dalam masalah agama. Nah, ya, barakallahu fikum. Ucapan ini barakallahu fikum ya semakna dengan barakallahu fikum beberapa pernyataan Nabi, ya, barakallahu fikum, yang mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah mudminul khamr, orang kecanduan khamr, ya, orang yang melakukan barakallahu fikum na'am sihir atau yang semisal dengannya barakallahu fikum. Artinya itu dalam bab barakallahu fikum tanfir, ya, membuat manusia benar-benar lari, dalam bab zajr, peringatan keras. Nah, Enggak usah ditafsir-tafsirkan, pokoknya enggak diterima. Biar mereka apa? Menganggap bid'ah itu besar. Iya. Tapi kalau dirinci nanti takutnya kan yang enggak diterima bid'ahnya saja. Yang penting saya sholatnya sifat sholat Syekh Albani. Nah, hajinya manasik sifat sholat, sifat manasik ya Nabi karya Albani, enggak apa-apa. Nah, ini yang pertama. Jadi benar-benar maknanya adalah apa? Semua ibadah ahli bid'ah tadi tidak diterima secara mutlak. Entah yang ada bid'ahnya atau yang tidak ada bid'ahnya. Pokoknya enggak diterima. Makanya jangan macam-macam sama bid'ah. Nah, ini yang pertama. Barakallahu fikum. Dan itu dalam bab apa? Tantir dan zajr. Ya, agar manusia itu benar-benar lari. Barakallahu fikum. Na'am. Dan enggak berani-berani dengan bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Kalau zaman sekarang kayak gituin tambah jadi. Iya, nah malah saya itu pernah ketika safar itu, barakallahu fikum, di depan saya itu ada orang ya pakai kaos yang tulisannya saya ahli bid'ah hasanah, mau apa lo? Bangga dia jadi ahli bid'ah hasanah. Ya, ada tulisannya saya ahli bid'ah hasanah, mau apa? Pasti belakangnya ahlu sunnah. Wah, ini orang nyindir saya rupanya ya. Nah, barakallahu. Tapi seperti itu, bangga ya menjadi ahli bid'ah, tapi yang bid'ah hasanah. Allah musta'an walidiklah. Nah, barakallahu. Sisi yang kedua, antakuna bid'atuhu aslan yatafarra' alaihi sa'irul a'mal. Nah, yang kedua kemungkinannya dikatakan batal semuanya atau tidak diterima semua karena kebid'ahan dia itu barakallahu fikum bersifat asal, artinya dia menjadi pokok. Di mana semua amal-amal yang ada itu dibangun di atas pokok tadi. Nah, sehingga kalau dia melakukan bid'ah dalam hal yang pokok tadi, berarti yang lain tidak teranggap sah. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, seperti bid'ah-bid'ah yang barakallahu fikum membuat pelakunya kafir. Nah, paham ya? Sehingga karena bid'ah itu telah membuat dia keluar dari Islam, semua amal ibadahnya menjadi tidak diterima. Karena kebid'ahannya termasuk kebid'ahan yang bersifat barakallahu fikum asal, pokok dari segala amalan. Barakallahu fikum. Ayo. Ini yang kedua. Jadi kemungkinan dikatakan semua amal solehnya tidak diterima karena apa? Bid'ah yang dia lakukan itu bersifat kembali kepada asal, pokok segala amalan. Sehingga kalau yang pokoknya dia sudah rusak, maka cabang-cabang yang lain akan dianggap rusak, tidak diterima. Kemungkinan yang ketiga atau sudut pandang yang ketiga, anna sahibal bid'ati fi ba'di al-umuri at-ta'abbudiyati fi ba'di al-umuri at-ta'abbudiyah aw ghairiha qad yajurru i'tiqadu bid'atihi qad yajuru i'tiqadu bid'atihi al-khassah ila ta'wilin alladhi yusayyiru i'tiqaduhu ila syari'ati da'ifan. Wadhalika yubtilu alaihi jami'u amalihi. Nah. Barakallahu. Kondisi yang ketiga adalah anna sahibal bid'ah, bahwasanya ahli bid'ah fi ba'di umur al-ta'budiyah au ghairiha, yang bid'ahnya itu kaitannya dengan permasalahan ibadah saja, ya, bid'ah amali barakallahu fikum. Naam, ya. Tayyib. Ya, seperti bid'ah-bid'ah yang ada. Bid'ah yang sifatnya ibadah. Bid'ah dalam ibadah salat, ya, bid'ah dalam ibadah zikir, bid'ah dalam ibadah qiraatul Qur'an. Naam. Atau bid'ah yang tidak berkaitan dengan barakallahu fikum amaliyah ibadah, tapi ucapan atau keyakinan, terkadang yajurru i'tiqadu bid'atihi al-khasa, bid'ah dia yang khusus tadi akan menyeret dia barakallahu fikum ila ta'wil, kepada sebuah penafsiran alladhi yusawyiru i'tiqaduhu ila syari'ati da'ifah, yang merubah keyakinan dia terhadap syariat itu menjadi lemah. Artinya dia tadinya cuma bid'ah amali saja, ya, tapi karena barakallahu fikum tayyib kecenderungan dengan bid'ah tadi, lama-lama dia sudah berani melakukan ta'wil atau tahrif, ya, penafsiran atau penyelewengan terhadap syariat ini, membuat syariat itu menjadi lemah bagi dia. Artinya syariat itu tidak begitu berharga. Artinya dia menganggap amal ibadah itu tidak penting. Berawal dari bid'ah ta'abbud atau bid'ah amaliyah. Tapi akhirnya menyeret dia apa? Membuat amal ibadah itu enggak perlu. Nah, ya. Barakallahu. Awal dari perjalanan dia mengikuti pengajian penting menjaga hati. Ya, barakallahu. Bagus memang menata hati. Manajemen kalbu. Nah, barakallahu. Iya. Baik. Iya kan? Kalau bahasa Indonesia kan kalbu. Bukan kalbu. Kalau kalbu itu dari bahasa Arab. Manajemen kalbu. Barakallahu. Awalnya dari situ. Tapi lama-lama barakallahu fikum dia semakin mendalami, dia semakin belajar. Ujung-ujungnya apa? Sholat itu enggak penting. Iya, puasa itu enggak penting. Nah, haji enggak penting. Untuk apa kamu sholat, puasa, haji kalau hatimu itu enggak ingat kepada Allah? Kalau hatimu masih kotor. Ya, hatimu tidak jernih. Nah, yang penting itu apa? Healing. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sudah masuk ke arah sana. Pak Iman, ya. Nah, akhirnya apa? Ya tadi, amal ibadah itu menurut dia tidak penting. Makanya menyebabkan barakallahu fikum puasa, ya, sholat, haji dia menjadi apa? Tidak diterima. Karena menurut dia enggak penting. Paham ya, kawan? Dari sisi itu kenapa barakallahu fikum bid'ah itu menyebabkan amal ibadahnya tidak diterima. Karena bid'ah itu akan menyeret dia pada keyakinan pengamalan syariat itu enggak penting. Paham ya? Nah, barakallahu. Yang penting itu apa? Hati. Itu tiga kemungkinan. Kalau dipahami maknanya memang benar-benar semua amal ibadah dia tidak diterima. Kemungkinan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah wa imma ayyuradu bihi annahu la yuqbalu minhu ma ibtada'a fihi khasatan. Wa imma yuradu bihi annahu la yuqbalu minhu ma ibtada'a fihi khasatan duna ma lam yabtadi' fihi. Kemungkinan yang kedua ini yang lebih jelas, barakallahu fikum, wadih, yaitu yang diinginkan dengan bid'ah di sini, yang diinginkan dengan tidak diterima di sini adalah yaitu amal ibadah yang ada bid'ahnya saja, itu enggak diterima. Misal di dalam sholatnya ada bid'ahnya, enggak diterima. Atau dalam puasanya ada bid'ahnya, enggak diterima. Ya. Nah, adapun amal-amal yang tidak ada bid'ahnya, dia diterima. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Iya, itu dua kemungkinan makna dari akar ya ahli bid'ah itu tidak diterima salat, puasa, haji, umroh, jihad, ibadah yang wajib dan ibadah sunnahnya. Barakallahu fikum. Nah, dikatakan barakallahu fikum oleh Al-Qadhi Iyaw, makna secara global dari asar ini adalah naam la tuqbalu faridatuhu wala nafilatuhu qabula ridha wa in qubilat qabulal jaza. Ada yang mengatakan maknanya adalah ibadah dia yang wajib, ibadah dia yang sunnah itu tidak diterima oleh Allah dari sisi keridhaan. Ya. Walaupun secara barakallahu fikum keabsahan diterima. Paham ya, Pak? Jadi Allah mengatakan ibadahnya dia sah, cuman Allah enggak suka karena yang melakukannya ahli bid'ah. Nah, itu gambarannya. Ya. Jadi secara keabsahan sah itu ibadahnya dia, tapi Allah enggak ridha. Nah, ada yang mengatakan demikian penafsirannya. Makna dari tidak diterima sholatnya, tidak diterima puasanya, tidak diterima barakallahu fikum hajinya dan seterusnya. Artinya Allah enggak ridha sama orang ini walaupun ketika memang terpenuhi syarat dikatakan sah. Tapi Allah enggak suka. Nah, karena bid'ahnya orang tadi. Ada yang mengatakan demikian. Waqila, ada juga yang mengatakan al-qabulu huna bima'na takfiru dzunub bihima. Nah, ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan diterima ini adalah yaitu penghapusan dosa dengan pelaksanaan ibadah wajib dan sunnah. Artinya orang-orang yang ahli bid'ah ini dengan sebab kebid'ahannya walaupun dia melakukan ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah, dosanya tidak akan terhapus. Paham ya? Karena amal soleh itu kan Di antara barakallahu fikum keuntungan, ya, fadilah keutamaan yang bisa kita ambil adalah selain di situ menunaikan menjalankan perintah Allah, di situ juga ada ganjaran pahala, di situ juga ada beberapa jenis amalan yang memang secara tidak langsung otomatis menghapuskan dosa. Nah, iya. Ahli bid'ah ini hanya mendapatkan apa? Tayyib barakallahu fikum ibra'u dhimmah. Nah, hanya melepaskan beban tanggung jawabnya saja, tapi dia tidak mendapatkan barakallahu fikum takfiru dzunub. Nah, barakallahu fikum. Demikian yang dijelaskan oleh mereka para ulama. Sama seperti ketika Nabi mengatakan orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, penyihir tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Itu semakna. Barakallahu fikum. Artinya sholat orang tersebut sah, ya, ketika dia melaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Terus dikatakan tidak diterima itu apa? Artinya dia tidak dapat pahala. Ya. Nah, dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Yang dia dapatkan hanya ibra'u dhimmah, melepaskan beban tanggung jawab dia. Nah, sehingga orang yang sudah terlanjur datang ke dukun minta diramal, ya tetap sholat. Ya, karena apa? Itu masih kewajiban dia. Walaupun dikatakan sholatnya tidak diterima, karena yang dimaksud dengan tidak diterima di sini adalah tidak mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu pemahaman yang penting untuk kita ketahui. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini pertemuan kita terakhir. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjut lagi pada pertemuan kita tahun ajaran yang baru, ya. Natahibul qadar, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.